Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala wa amma hadzal nun fa yakunu alamati nasbi Bilapan al-khamsah Allati rafu'uha bi thabatin nun. Adapun hadzun nun, membuang nun menjadi tanda nasab pada afal al-khamsah. Ketika kemasukan yang menasabkan afal hamzah adalah fiil-fiil yang rafuha, yang rafanya bisa batin nun dengan adanya nun. Dia rafa dengan thubutun nun, dimansub dengan hadzun nun. Wa qulu, kata Muhyiddin rahimahullah, wa qad arafta fi mimma sabaqa, engkau telah tahu dari pembahasan yang telah lalu terlewat, ma hiya al-af'alul hamsah, apa itu af'alul hamsah, yaitu fi'il mudhari yang ittashala, yang bersambung dengan alif tasniyah. Yakumani, takumani, awatau ittashala bih waw jama'ah, yakumuna, takumuna, awatau ittashala bih ya wanita muhatabah, takumin. Itu. Walana nukhbiruka, sekarang kami akan kabarkan kepadamu, anahu yumkinuka, bahwasanya mungkin bagimu, anta'rifa, untuk mengetahui nasba kulli wahidi minha, nasabnya setiap satu dari afal hamzah tadi. Idza wajadta, apabila kamu dapati, an-nun allati takunu alamat raf'i mahdhufah, jika kamu dapati nun yang mana nun tersebut adalah tanda rafanya mahdhufah, hilang, dibuang. Yakumani, takumani, marfu. Apa tanda rafanya? Thubutun lada nun. Ketika kemasukan ada tanda nasab, lan, yakuma, lan, takuma, ini fil mudhari mansub. Kenapa? Karena nunnya hilang. Nun yang tadinya adalah tanda rafa hilang. Lan yakumu, lan takumu, berarti fil mudhari mansub karena nunnya hilang. Mungkin bagimu untuk mengetahui nasabnya masing-masing fi'il tersebut ketika kamu dapati nun yang merupakan tanda rafanya mahdhufah hilang. Qala wa mithaluha fi halatin naswi, contohnya ha kembali ke mana? Ha kembali ke afal hamzah. Contoh afal hamzah dalam keadaan nasab, Qauluka ucapanmu yasurruni antahfadhu durusakum. Yasurruni antahfadhu durusakum. An ini ada nasab. Tahfadhu fil mudhari. Yang kemasukan an berarti dia fi'il mudhari mansub. Apa tanda nasabnya? Hadzfun nun. Kenapa tanda nasabnya hadzfun nun? Karena tahfadhu itu termasuk af'alul hamzah. Termasuk af'alul hamzah ya rafa'nya tahfadhuna. Ketika kemasukan an nasabnya dengan membuang nunnya. Antahfadhu. Ini syahidnya. Yasurru fil mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena dia tidak kemasukan yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa? Karena dia fil mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Nun, nun wiqayah. Yasurruni, ianya ya mutakallim. Bimahal nasab maful bih. An, tadi ada itu nasabnya. Dan jika dia huruf masdar. Tahfadhu fil mudhari mansub bi an. Apa itu nasabnya? Hadzfun nun. Durusa maful bih. Jadi mudhaf dan istilahnya mudhaf ilaih. Qala wa nahu yu'limuni minal kusara an yuhmilu biwajibatihim. Yu'limuni ia menyedihkanku, menyakitkanku dari orang-orang pemalas. An yuhmilu, iya, perbuatan mereka melalaikan kewajiban-kewajiban mereka. Mana syahidnya? Syahidnya adalah an yuhmilu. An yuhmilu. An, tadi, harfu nasbin wa masdar. Menasabkan fi'il mudhari. Yuhmilu fi'il mudhari mansub dengan an. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah hadzfun nun. Membuang nun. Kenapa? Karena dia termasuk af'alul hamzah. Qala fa kullun min tahfadhu wa yuhmilu. Masing-masing dari tahfadhu dan yuhmilu adalah fi'lun mudhari'. Fi'l mudhari' mansub bi'an. Tahfadhu mansubi an yuhmilu mansubi an. Wa alamatu nasbihi hadzfun nun. Tanda nasabnya hadzfun nun. Wa al jama'ah fa'il. Wa jama'ah pada tahfadhu dan yuhmilu fa'il. Mabni sukun fi mahalli raf'in. Qala kadzalika al-muttasil bi-arbi-isnain. Demikian juga kalau bersambungnya dengan arbi-isnain. Nahu yasurruni antanala ragabatikuma. Antanala an harfu nasbin wa masdar. Tanala fil mudhari mansub dengan an. Apa dan nasabnya? Hadzfun nun. Kenapa dalam nasabnya hadzfun nun? Karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain. Dia termasuk apa? Al-hamzah. Qala wal muttasil biya muhatabah. Demikian juga yang bersambung dengan dia muhatabah. Yu'limuni antufarriti piwajibik. yu'limuni an tufarriti an harfu nasbin. Tufarriti fil mudhari mansubi an. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya harfu nun. Kenapa tanda nasabnya harfu nun? Karena dia fil mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah. Dia termasuk abul hamzah. Qala beliau, wa qad arafta kaifa turibuhuma, engkau telah tahu bagaimana cara mengirab keduanya. Tadi irabnya adalah fil mudhari mansub dengan an. Iya. Tanda nasabnya adalah harfu nun karena termasuk abul hamzah. Alifnya pada tanala fa'il. Ya-nya pada sufariti fa'il. Adapun tanda nasabnya adalah harfu nun. Nama Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.